Hidup ini terasa indah sejak mengenalmu. Tiap detik tak kulewatkan untuk memikirkanmu. Mungkin aku yo. Aku bisa jadi gila menunggu jawabanmu. Lebih baik aku mati bila kau tak mau. Sungguh aku jatuh cinta, saya jatuh cinta sama Gresik. Kamu tercipta hanya untukku.